Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini pelajaran kita pelajaran nahwu mutamima al-jurumiyah. Nah, barakallahu fikum, dan pada pelajaran kita yang lalu kita sudah memasuki penjelasan tentang kalam atau bab tentang kalam. Nah, dan disebutkan bahwasanya al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah bil wad'i dengan berbahasa Arab. Barakallahu fikum. Dan telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan lafaz, kemudian murakkab, mufid, dan juga bil wad'i. Pagi ini kita lanjutkan pada baris berikutnya dari matan yang telah kita baca. 6. Silakan Abu Muhammad membaca matan. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa aqallu ma yuta'allafu min ismain nahwu zaidun qa'imun aw min fi'lin wasmin nahwu qama zaidun. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa aqallu ma yata'allafu min nismaini nahwu zaidun qa'imun. Dan kalam paling sedikit terbentuk dari dua isim. Kalam yaitu yang disebutkan di atas paling sedikit terbentuk dari dua isim. Contoh zaidun qa'imun. Naam, di situ ada dua isim ya, zaidun isim, qa'imun isim. Barakallahu. Au min fi'lin wasmin, atau terbentuk dari fi'il dan isim. Nahwu qama zaidun. Qama di situ fi'il, zaidun isimnya. Naam. Dicoba di'irab ya. Meskipun belum waktunya mengi'irab, namun ini untuk latihan karena antum telah mendapatkan penjelasan garis besar ketika kita membahas tentang ketika membahas kitab sebelumnya, yaitu kitab Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang mau i'rab? Zaidun qa'imun. Siapa? Abu Bed, Abu Safnat. Iya. Pegang mic-nya, pegang mic. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada'un marfu'un balamatu rafihi adhamaha dhahira ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Qa'imun khabarun mubtada' marfu'un balamatu rafihi adhamaha dhahira ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Naam, ahsantum. Abu Sufnat atau Abu Salma? Antum mau ya, Abu Salma. Qama zaidun. Qama fi'lun madin mabniun alal fathi. Fa'ilun domirun apa? Fa'ilun zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma. Iya, ahsantum. Ahsantum. Naam. Barakallahu fikum. Kalam paling sedikit terbentuk dari dua isim. Naam, yang disebutkan dalam contoh di sini yaitu untuk isim yang keduanya dohir, nampak, terlihat, terbaca ya. Nah, dan telah dijelaskan ketika membahas tentang murakkab, bahwasanya murakab itu bisa murakab hakikian, bisa juga murakab hukmian, gitu kan? Sawa'un kana murakab hakikian am murakaban hukmian. Dan di sini juga berlaku ketika disebutkan isim paling sedikit terbentuk dari kalam paling sedikit terbentuk dari dua isim, nah, seperti yang disebutkan, nah, atau terlihat satu isim namun dihukumi dua isim, seperti antum menjawab pertanyaan man qa'imun, antum menjawab Zaidun qa'imun, iya kan? Man qa'imun, antum menjawab Zaidun, berarti apa takdirnya? Zaidun qa'imun. Nah, ada yang bertanya, tulang, man qa'imun, siapakah yang berdiri? Lalu antum jawab Zaidun. Kalam bukan ini? Kalam. Kalam terbentuk dari berapa isim? Dua. Satu. Hakikatnya terbentuk dari dua isim, dohirnya satu. Apa takdirnya? Zaidun qa'imun. Nah, enam itu. Jadi tetap terbentuk minimal dari dua isim. Kenapa? Tidak mungkin terbentuk dari satu isim. Itu ya. Karena ketika terbentuk dari satu isim, maka tidak akan memberikan faedah. Tidak mufid ya, bukan menjadi jumlah lagi, tidak mufid. Karena itu minimal terdiri dari dua isim atau terdiri dari fiil dan isim. Sebab dengan terdiri dari dua isim atau terdiri dari fiil dan isim akan tercapai rukun kalimat. Apa rukun kalimat? Adanya mubtada khobar atau fiil dan fa'il. Nah, di situ kalam paling kalam itu harus ada rukun kalimatnya. Adanya mubtada dan khobar atau fiil dan fa'il. Nah, barakallahu fikum. Nah, dua isim di sini ya ada nisbat musnad dan musnad ilai ya. Kalau tidak terbentuk musnad dan musnad ilai pun tidak tercapai kalam. Seperti pada contoh yang disebutkan di sini, Zaidun qa'imun, adanya musnad dan musnad ilai, adanya mubtada dan khobar. Begitu juga qoma Zaidun, adanya musnad dan musnad ilai yang berupa fi'il dan fa'il. Nah, sekarang ada tambahan penjelasan. Lihat papan tulis. Nah. Ya. Kalam paling sedikit dari dua isim memiliki empat bentuk. Kalam disebutkan paling sedikit terbentuk dari dua isim. Nah, ini memiliki empat bentuk. Lahu arba'u suwarin. Yang pertama berupa mubtada dan khobar. Ayakuna mubtadaan wa khobaron. Nah, ini di penjelasan tambahan dalam arti supaya antum mengerti, jangan sampai memahami bahwasanya ketika dua isim itu bentuknya cuman seperti itu aja. Di sana ada bentuk yang lain. Nah, yang pertama apa? Bentuknya mubtada dan khobar, seperti pada contoh yang baru saja dibaca. Apa itu? Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun di sini mubtada marfu, alamat rafihi doma, qa'imun khobar marfu, alamat rafihi doma. Atau kalau lebih lengkap kita baca Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida', nah, wa alamat rafihi doma, qa'imun khobar lil mubtada' marfu, alamat rafihi doma. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, an yakuna mubtada'an wa fa'ilan sadda masadal khobar, wa fa'ilan sadda masadal khobar. Nah, yang kedua itu berupa mubtada dan fa'il yang fa'il tersebut menutupi tempatnya khobar. Nah, itu ya. Contoh, aqaimun zaidan. Aqaimun az-zaidan. Nah, antum lihat di sini ada dua isim, qaimun dan zaidan. Gitu ya. Ada dua isim, qaimun dan zaidan. Yang pertama hamzah ini. Kalau hamzah huruf tidak dihitung ya. Karena huruf tidak menjadi bagian dari rukun kalimat, penyempurna saja. Antum lihat aqaimun az-zaidan. Apakah dua zaid berdiri? Apa i'rabnya? I'rabnya hamzah istifham, tidak ada kedudukan dalam i'rab. La mahala lahu minal i'rab. Qaimun mubtada'un marfu' bil ibtida' wa alamat rafihi dhamma. Kenapa mubtada' padahal dia nakirah? Mubtada' telah kita bahas pada pembahasan jurumiyah. Di antara syaratnya apa? Ma'rifat ya. Ini kenapa bisa nakirah? Nah, karena ada didahului oleh istifham. Karena didahului oleh istifham menjadi musawwik, menjadi pemboleh bagi mubtada' berupa nakirah. Sehingga kita katakan ini qaimun adalah mubtada'. Az-Zaidan sebagai apa maksudnya Zaidan? Sebagai fa'il qaim. Karena dia itu isim fa'il yang beramal-amal fi'il. Isim fa'il yang beramal-amal fi'il. Artinya apa? Dia seperti fi'il. Gitu ya. Yang kalau fi'il itu memiliki fa'il enggak? Fi'il memiliki fa'il jika berupa fi'il ma'lum. Nah, dan isim fa'il seperti fi'il ma'lum. Fi'il juga memiliki maf'ul jika berupa isim, jika berupa fi'il majhul. Dan yang fi'il majhul itu kalau berupa isim maf'ul beramal fi'il majhul. Kalau ini isim fa'il berarti beramal fi'il ma'lum. Maka kita katakan az-zaidan fa'ilun liqa'im li'anahu ismu fa'ilin ya'malu amal fi'lin. Wa alamatu rafihi apa ini az-zaidan? Alif. Alif ini apa tan? Pengganti dari doma. Pengganti dari doma. Antum lihat zaidun marfu tandanya doma kan? Kalau az-zaidan marfu tandanya alif. Ini apa tan? Alif doma. Li'anahu musanna atau isful musanna. Nah, kalau nun sebagai apa? Nun iwad anit tanwin ya. Nun iwad iwadun anit tanwin. Pada isim mufrad zaidun di sini. Tanwin kan? Nah, barakallahu fikum. Az-Zaidan. Nah, tadi dikatakan bahwa qaimun adalah isim fa'il yang beramal-amal fi'il. Nah, artinya ketika antum buat kalimat itu menjadi fi'il juga bisa. Apa kalimatnya? Ayakumu az-Zaidan. Nah, ini yang antum melihat ayakumu zaidan. Apakah dua zaid berdiri? Hamzah huruf istifham, huruf istifham tidak ada kedudukan dalam i'rab. Yakumu fi'lun mudhari'un marfu' az-zaidan fa'il. Sama enggak ini fa'il? Sama kan? Nah, ini yang dimaksud dengan isim fa'il beramal-amal fi'il. Artinya dia bisa berubah menjadi fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'il ma'lum. Kalau isim fa'il berarti berubah menjadi fi'il ma'lum. Artinya ketika antum mengucap aqaimun zaidan sama dengan ucap ayakumu zaidan. Sama. Ucapannya itu sama. Karena itu kedudukan i'rab zaidan pada dua kalimat ini sama. Bedanya apa? Aqaimun zaidan jumlah ismiyah. Ayakumu zaidan jumlah apa? Fi'liyah. Nah, itu ya. Jadi ini bentuk kalam yang kedua, yaitu apa? Terdiri dari mubtada dan fa'il. Fa'il bagi mubtada. Terdiri dari mubtada dan fa'il, yaitu fa'il bagi mubtada. Yang fa'il ini sadda masadal khobar, menutupi tempatnya khobar. Nah, tadi i'rabnya kurang lengkap, kita baca ulang i'rab yang lengkap. Aqaimun zaidan hamzah harfu istifham la mahala lahu minal i'rab. Qaimun mubtada'un marfu'un alamat rafihi dhamma. Az-Zaidan fa'ilun li qa'im li anahu ismu fa'ilin ya'malu amala fi'lin. Sadda masadal khobar. atau kita tambah dulu. Marfuun alamatu rafihi alif niabatan anil dhamma di anhu ismu tsana sadda masdal khabar. Apa arti sadda masdal khabar? Menutup tempatnya khabar. Kenapa? Karena mubtada harus ada khabar. Karena mubtada harus ada khabar. Seperti antum mengucap fiil harus ada fa'il. Suatu kesalahan ketika kita itu mengucap fiil tanpa mencari fa'il. Begitu juga, seperti itu juga suatu kesalahan ketika kita mengatakan mubtada tanpa menemukan khabarnya atau menyebutkan khabarnya. Nah, sehingga kalau mengucap fiil harus tahu fa'ilnya. Ketika mengucap mubtada harus tahu khabarnya. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan tadi dikatakan suatu kesalahan itu perkataan ulama Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan demikian. Suatu kesalahan ketika mengucap fiil tidak ada fa'il. Ketika mengucap mubtada tidak ada khabarnya. Bentuk yang ketiga dari kalam paling sedikit terdiri dari dua isim, yaitu ayyakuna mubtada'an wa na'iba fa'ilin sadda masdal khabar. An yakuna mubtada'an, lihat apa tulis. Wa na'iba fa'ilin sadda masadda khabar. Nah, yaitu berupa mubtada dan naibul fa'il yang menutup tempatnya khabar. Contohnya seperti yang di atas, contohnya hanya antum berubah isim fa'il menjadi isim maf'ul. Supaya apa? Supaya bisa beramal fi'il majhul. A madrubun az-zaidan. Amadrubun Zaidan, apakah dua Zaid itu dipukul? Apakah dua Zaid dipukul? Nah, apa irobnya? Mau nyoba irob? Siapa nyoba irob? Hampir sama dengan yang tadi irobnya. Ditunjuk apa ngacok? Ngacok. Mau nyoba? Ya, seperti irob. Amadrubun Zaidan. Amadrubun az-Zaidani. A. Hamzah. Hamzah istifham. Ya, hamzah harfu istifham. Madrubun. Mubtada'un. Marfu'un. Marfu'un alamatu rafihi adhamah zahirah al-akhirih. Ya. Az-Zaidani. Naibul fa'il. Ya, naibul fa'ilin. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu isim musanna niabatan anil dhommi, ya, niabatan anil fathi. Benar, betul, niabatan anil dhommi, niabatan anil dhommi sadda musadda al-khobar. Iya, ahsanta barakallahu fikum. Naam, naibul fa'il untuk siapa? Antum belum jelaskan. Naibu fa'ilin li Madrub li anahu is li anahu ismul maf'ul ya'malu amala fi'lin majhulin. Naam, barakallahu fikum. Ya, diulang ya. Hamzah istifham atau hamzah harfu istifham. La mahalalahu minal i'rab, artinya tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Ketika kita mengucap tidak ada kedudukan dalam i'rab, berarti tidak masuk dalam kolom-kolom yang dulu kita hafal, dari kolom marfu'at, mansubat, atau majrurat. Ingat kan? Yeah. Kalau marfu'at mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, itu kan? Isim kana, khobar, inna, nah, itu kan kolom marfu'at. Ketika kita mengucap tidak ada kedudukan dalam i'rab, berarti tidak ada kedudukannya dalam kolom ini. Ketika kita dulu menghafal isim mansubatil asma, isim-isim yang mansub, disebutan khobar kana, isim ina, mafulun bihi, maful mutlak dan sebagainya. Nah itu, maka lafadz ini tidak ada masuk dalam mansubat. Itu yang dimaksud dengan la mahala lahu minal i'rab, enggak ada kedudukan dalam i'rab. Nah, atau yang ketiga majrur. Majrur ada tiga. Pertama majrur karena diawali huruf jar. Kedua ketika mudhaf ilaih, yang ketiga karena tawabi, ya. Ketika majrur di sini kita dapati kata tertentu tidak masuk dalam kolom majrurat juga. Tadi kita cari di kolom marfuat tidak ada, mansubat tidak ada, majrurat tidak ada, maka kita katakan la mahala lahu minal i'rab. Seperti ini huruf hamzah harfu istifham, dan kalau huruf kaidahnya gampang, tidak ada kedudukan dalam i'rab, itu huruf. Yang ada kedudukan itu isim dan fi'il, ada kedudukannya. Nah, ya nanti pertanyaannya, amadrubun zaidan, apakah dua zaid dipukul? 6. Hamzah listifham, hamzah dursifham, madrubun mubtada'un marfu'un alamat rafihi doma, ya. Kemudian az-zaidan naibu fa'ilin limadrub li'anahu ismu maf'ulin ya'malu amalu ya'malu amala fi'lin majhulin marfu wa alamat rafihi, apa alamat rafanya? Alif niabatan anil dhamati li'anahu ismul musanna. Nah itu ya. Kemudian apalagi yang kita ucap? Sadda masadal khobar, naibu fa'ilin sadda masadda khobar. Seperti antum ucap ketika dikatakan tadi, apa antum katakan? Naibul fa'il, ya. Bagi siapa? Madrub. Naibul fa'il bagi madrub, karena isim maf'ul beramal amal fi'il. Berarti seperti antum mengucap ayudrobu az-zaidan. Apakah dua zaid dipukul? 6. Zaidan sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Zaidan sebagai naibul fa'il. 6. Apa pertanyaannya tadi? Kenapa madrubun bukan madrubani? Gitu ya. Kenapa madrubun bukan madrubani? Karena takwilnya pada takwil fi'il. Karena madrub di situ ditakwil fi'il. Apa tadi dikatakan beramal-amal fi'il, berarti dia bisa diganti menjadi fi'il. Antum lihat fi'ilnya yudrobu, ada enggak alif dan alifnya? Alif dan nunnya ada enggak? Enggak ada, enggak kita katakan yudrobani. Iya kan? Seperti juga aqaimun zaidan, kenapa bukan aqaimani? Karena takwil fi'il. Ayyaqumu zaidun, bukan ayyaqumani zaidan. Karena takwilnya apa? Ayyaqumani, ayyaqumu zaidan, bukan ayakumani zaidan kan. 6. Jadi fi'il bentuknya satu meskipun fa'ilnya mufrad musanna atau jamak, gitu ya. Fi'il bentuknya mufrad meskipun fa'ilnya apa? Mufrad musanna atau jamak. Ayakumu az-zaid, ayakumu zaidun, ayakuman, ayakumu az-zaidani, ayakumu az-zaiduna. Gitu kan? Sama juga antum di sini, antum boleh mengucap aqaimun zaidun, aqa imun az-zaidani, aqa imun az-zaiduna. Mengerti? Nah, begitu juga pada madrubun. Boleh antum mengucap amadrubun zaidun. Boleh antum mengucap amadrubun zaidani. Boleh antum mengucap amadrubun az-zaiduna. Seperti antum mengucap ayudrobu zaidun, ayudrobu az-zaidani, ayudrobu az-zaiduna. Bisa dipahami? Nah, kalau ini belum masuk bab, ya, belum masuk bab. Babnya nanti antum akan paham ketika di bab mubtada khobar sama fi'il dan fa'il, termasuk fi'il dan naibul fa'il. Dengan kata lain, pembahasan ini ada pada bab mubtada dan khobar, dan juga pembahasan fa'il dan naibul fa'il. Nah, cuman di sini kenapa dijelaskan, disampaikan untuk memahamkan bentuk dari kalam yang terdiri dari dua isim. Untuk menjelaskan itu aja. Untuk menjelaskan apa? Kalam tersusun paling sedikit dari dua isim. Yang isim ini pertama semuanya dohir atau bisa juga mukaddar, ya. Bisa juga mukaddar. Nah, kemudian yang dohir kita contohkan, yang dohir yang terbentuk dari dua isim ini bisa memiliki empat bentuk. Bentuk pertama yaitu berupa dua isim yang dohir ini bentuknya mubtada dan khobar, seperti Zaidun qa'imun. Itu mubtada dan khobar, atau Az-Zaidani qa'imani, atau Az-Zaiduna qa'imuna. Ini bentuknya apa? Mubtada dan khobar. Nah, kemudian bisa juga bentuknya apa? Yang kedua bentuknya mubtada dan fa'il yang menutupi tempatnya khobar. Nah, contoh aqa'imun, aqa'imun Az-Zaidan. Jadi aqa'imun Az-Zaidan. Nah, di sini mubtada-nya qa'imun, Az-Zaidan sebagai fa'il bagi qa'im, karena isim fa'il beramal-amal fi'il yang kalau kita ganti isim fa'il ini bisa menjadi fi'il, yaitu ayakumu Zaidan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ini akan dirinci di bab mubtada dan khobar, dan juga fa'il naibul fa'il, ya. Kalau enggak kita rinci di kitab Mutamima, sudah dirinci di kitab Al-Mumti' fi ilmi nahwi, sudah dirinci. Pembahasan ini sudah dirinci seperti ini, contoh seperti ini. Sudah dirinci. Insyaallah akan antum banyak paham atau mengerti ketika membaca kitab itu, Al-Mumti' fi ilmi nahwi. Nah, di sini pembukaannya. Sedapatnya antum bisa memahami, nanti ketika membaca kitab itu akan semakin paham insyaallah. Iya. Ya, barangkali juga nanti dirinci di pembahasan tentang di kitab ini, ya. Nah. Yang ketiga apa bentuknya? Mubtada yang dan naibul fa'il yang menutupi tempatnya khobar. Pada contoh amadrubun Zaidan sama dengan antum mengucap ayudrubu Zaidan. Nah. Yang keempat, bentuk yang keempatnya yaitu berupa isim fa'il dan fi'ilnya. Ayakun asma fa isma fi'lin wa fa'ilahu. Ayakuna isma fi'lin wa berupa isim fi'il dan fa'ilnya. Berupa isim fi'il. Ingat pembahasan pada kitab kita yang telah lalu, kitab apa? Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Ada istilah isim fi'il. Iya kan? Nah, itu baca ulang apa itu isim fi'il. Yaitu isim-isim yang beramal-amal fi'il, namun dia bukan fi'il sebab tidak bisa menerima tanda fi'il. Nah, gitu ya. Maka dia disebut isim fi'il. Yang isim fi'il ini bisa berupa isim fi'il madi, bisa berupa isim fi'il untuk mudhari', bisa juga isim fi'il amr. Nah, contoh hayhata al-aqiq. Nah, hayhata di sini isim fi'il. Kalau isim fi'il termasuk dari pembahasan isim-isim yang mabni, ya. Di mana antum mendapati pembahasan isim fi'il di kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif, buka pembahasan tentang mu'rab dan mabni. Ketika antum membaca pembahasan mabniyatul asma atau isim-isim yang mabni atau ismul mabni, antum dapati di antara isim mabni ada isim yang disebut dengan ismu fi'lin. Nah, itu hayhat. Hayhat di sini mabni alal fathi. Hayhat, hayhat, hayhat al-aqiq. Hayhat ismu fi'lin mabni alal fathi. Aqiqu fa'ilun. Ini kita katakan hayhat di sini isim fi'il, ismu fi'lin, ismu fi'lin, al-aqiq fa'il bagi hayhat. Ketika dikatakan isim fi'il, berarti dia tuh isim yang beramal fi'il. Gitu ya. Apa takdirnya? Kalau kita ganti menjadi fi'il, hayhat artinya ba'uda. Ba'uda. Ba'uda wazannya apa? Wazannya fa'ula, ya. Fi'il madi, fa'ula. Hayhat al-aqiku. Hayhat al-aqiku. Nah, hayhat fi'il madi, al-aqik fa'il. Al-aqiq sebagai fa'ilnya. Nah, bisa dimengerti? Ayakun asma fi'lin wa fa'ilahu. Contohnya hayhat al-aqiq. Hayhat ismu fi'lin mabni alal fathi, al-aqiq fa'ilun marfu' alamat rafihi dhamma. Naam. Ba'ud al-aqiqu takwilnya atau sama dengan ba'ud al-aqiqu. Ba'uda fi'lun madin mabni alal fathi, al-aqiq fa'ilnya. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita tambah sedikit lagi. Berikutnya kita baca matan. Aw min fi'lin wasmin. Aw min fi'lin wasmin atau berupa fi'il dan isim. Nahwu qama zaidun. Atau berupa isim dan fi'il. Contoh nahwu qama zaidun. Ya, Ustaz Zaki. Mengirab, diirab Ustaz Zaki. Qama zaidun. Qama fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Ya. Zaidun fa'il marfu' 'ala mudhafihi dhamma dhahira 'ala akhirih. Ya, ahsantum. Yang berupa isim dan fi'il memiliki dua bentuk. Ya. Yang berupa isim dan fi'il memiliki dua bentuk. Yang pertama berupa ayakuna fi'lan wa fa'ilan. Bentuknya fi'il dan fa'il. Contoh koma zaidun yang sekarang kita baca ini, koma zaidun. Yang kedua ayatuna fi'lan wa naiba fa'ilin. Koma zaidun. Yang kedua bentuknya fi'il dan naibul fa'il. Duriba zaidun yang contoh kedua. Duriba zaidun. Lihat. Kalam paling sedikit tersusun dari dua kata yang berupa fi'il dan isim. Dua fi'il dan isim ini bisa berupa fi'il dan fa'il seperti koma zaidun. Koma fi'lun madin mabni 'alal fathi, zaidun fa'ilun marfu'un 'ala rafihi dhamma. Atau berupa fi'il dan naibul fa'il. Naam, ayakuna fi'lan wa naiba fa'ilin. Contoh duriba zaidun. Duriba fi'lun madin mughayyirin sighatin. Fi'lun madin mughayyiru sighatin. Atau antum katakan fi'lun madin majhulin mabni 'alal fathi, zaidun naibu fa'ilin marfu'un 'alamat rafihi dhamma. Berarti ini sebagai zaidun naibul fa'il. Yang duriba zaidun, zaidun sebagai apa di sini? Naibu fa'ilin. Kalau yang zaidun yang di atas koma zaidun sebagai apa ini? Sebagai fa'il. Nah. Ada pertanyaan? Perkataan berikutnya al kalimatu qaulul mufrad kita baca pada kesempatan mendatang. Sekarang ada pertanyaan apa enggak? Iya. Madrubun az-zaidan ya. Irob mengucapnya naibul fa'il atau isim gitu. Ya naibul fa'il itu isim. Naibul fa'il itu enggak mungkin fi'il. Kita lebih ringkas mengucap naibul fa'il, tidak perlu mengucap ismun naibu fa'ilin. Enggak perlu, terlalu panjang. Kita langsung mengucap naibu fa'ilin. Iya. Bagaimana bisa enggak kalimat ini kita rubah? Madrubun zaidan artinya sama, hanya nanti kita jadikan madrubani misalnya. Bisa kita ubah menjadi apa? Az-zaidani madrubani. Az-zaidani madrubani. Boleh. Kalau kita ubah yang madrubun zaidan kita ubah menjadi apa di sini? Az-Zaidani, Az-Zaidani ya, Madrubani. Apa artinya ini? Az-Zaidani Madrubani, Az-Zaidani Madrubani. Apakah dua Z itu dipukul? Asal Az-Zaidani hamzah istifham, lalu Az-Zaidan. Ini asalnya. Asalnya hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol yang ada pada al, al Az-Zaidan, iya enggak? Nah, ketika bertemu hamzah istifham dengan hamzah wasol, apa yang terjadi? Yaitu membuang hamzah wasol secara tulisan dan secara lafad. Kemudian hamzah istifham diberi tanda mad. Ingat pelajaran kaidah baku penulisan bahasa Arab, qaidul imla, pernah dibahas ya. Bahwasanya Pak hamzah wasol ketika di tengah antar kata hilang secara lafad. Hilang secara lafad. Lihat ini. Kalau di awal kata ada secara lafad dan ada secara tulisan kan? Alkitab, hamzah wasol bukan? Di awal kata kita baca Alkitab. Iya enggak? Ada secara lafad dan secara tulisan. Kalau di tengah antar kata hilang secara lafad, masih ada secara tulisan. Kita baca apa? Walkitab. Iya enggak? Walkitab. Hilang secara lafad. Meskipun secara tulisan masih ada. Namun dalam beberapa keadaan hilang secara lafad dan secara tulisan. Dalam beberapa keadaan. Seperti yang sekarang ini. Lihat. Az-Zaidani. Az-Zaidani secara asal pertama hamzah istifham, yang kedua hamzah wasol. Karena hamzah wasol jatuh di tengah antar kata, maka hamzah wasol tidak bisa, tidak dibaca secara lafad. Yang kedua tidak dibaca, tidak ditulis. Yang kedua tidak ditulis, termasuk dari tempat-tempat di mana hamzah wasol itu dibuang. Maka antum buang hamzah wasolnya, lalu hamzah istifham diberi tanda mad. Az-Zaidani Madrubani, Az-Zaidani Madrubani. Apa artinya? Apakah dua Z itu dipukul? Hamzah istifham harfun la mahalalahu min al-i'rab. Az-Zaidani mubtada, Madrubani khobar. Nah, i'rabnya gitu. Antum bedakan atas dan bawah. Amadrubun Zaidan. Kalau amadrub, amadrubun Zaidan, madrubunnya bentuknya mufrad. Iya kan? Kenapa? Karena dia mubtada. Mubtada yang beramal amal fi'il. Mana fa'ilnya? Belakangnya Az-Zaidani. Kalau di sini Az-Zaidani madrubani, Az-Zaidani ya mubtada. Maka harus madrubani, tidak boleh madrubun, sebab mubtada dan khabar harus ada kesamaan. Dari sisi apa? Dari sisi bilangan, dari sisi mudzakkar dan mu'anasnya. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Yaitu ketika apa? Ketika khabarnya khabar mustaq, ya, harus ada kesamaan, atau khabar mufrad yang mustaq. Nanti ada pembahasan khabar jumlah. Termasuk juga khabar yang jamid. Nah. Barakallahu fikum. Berarti yang aqaimun Zaidan bisa enggak dirubah? Aqaimun Zaidan bisa menjadi apa? Yang seperti yang tadi kita rubah. Az-Zaidani, Az-Zaidani qaimani. Nah, kalau kita rubah, kalau kita ubah ini menjadi Az-Zaidani qaimani. Az-Zaidani qaimani. Apakah dua Zaid itu berdiri? Ya. Kita bikin kalimat lagi. Az-Zaidani qaimani. Ini apa artinya? Dua Zaid itu berdiri. Beda kan artinya? Beda enggak? Kalau ini jumlah khobariyah, berita. Az-Zaidani qaimani. Az-Zaidani qaimani. Dua Zaid itu berdiri. Kalau ini Az-Zaidani qaimani. Apakah dua Zaid itu berdiri? Ada enggak perbedaannya? Abid Rida. Kalau ini jumlah khobaria yang atas az-zaidani ko imani, kalau az-zaidani ko az-zaidani ko imani jumlah insya'iyah yang berupa istifham, apakah dua zaid itu berdiri? Nah, sehingga kalau kalau hamzah istifham ketika sehingga kalau hamzah wasol ini tidak diganti menjadi tanda mad ketika bertemu dengan hamzah istifham ya, maka akan terjadi kesamaan. Kalau enggak diganti, yaitu akan terjadi kesamaran antara jumlah khobariyah dan jumlah insya'iyah. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan ini sudah melebar. Yang antum harus pahami adalah apa yang ada di matan, ya. Pembahasan ini sudah melebar. Apa yang antum harus pahami? Kalam paling sedikit terbentuk dari dua isim atau isim dan fi'il. Itu. Ingat, kalam paling sedikit terbentuk dari dua isim atau isim dan fi'il, baik keduanya zahir ataupun salah satunya tidak terlihat. Nah, yang zahir contohnya yang ditulis ya, pan tulis. Yang satunya muqaddar tidak terlihat, tidak terbaca, seperti ada yang bertanya a qaimun zaidun atau a qaimun zaidan. Jawabannya antum man apa? Man qaimun apa dia? Man qaimun. Siapakah yang berdiri? Antum menjawab siapa? Zaidun. Apa takdirnya? Takdirnya Zaidun qaimun. Nah, ini takdirnya dua isim berarti. Takdirnya. Itu ya. Man jaa, siapakah yang datang? Antum jawab Zaidun. Apa takdirnya? Jaa Zaidun. Nah. Itu maksudnya apa di sini? Kalam paling sedikit terbentuk dari dua isim. Nah, yaitu baik dua isim itu terlihat ataupun salah satunya tidak terlihat. Itu ya. Barakallahu fikum. Atau bisa juga dua-duanya enggak terlihat. Naam. Adoroba aqama Zaidun. Aqama Zaidun, apakah Zaid berdiri? Apa jawabannya? Naam. Belum ada rukun kalimatnya. Apa takdirnya? Naam qoma Zaidun. Naam qoma Zaidun. Nah, berarti di sini apa? Ada fi'il dan isim yang semuanya tidak terlihat. Yang terlihat cuman, yang terbaca cuma naam. Itu. Ya, bisa dimengerti? Naam, artinya apa? Isim paling sedikit terbentuk dari kalam paling sedikit terbentuk dari dua isim atau isim dan fi'il, baik keduanya nampak dohir terbaca atau terbaca salah satunya atau dua-duanya tidak terbaca muqaddar. Itu ya. Nah, yang penting apa? Dia berupa kalam jumlah mufida. Apa itu? Yang telah disebutkan ini al-kalam huwa lafzul murakabu al-mufidu bilwat. Yang penting demikian. Nah, assalamualaikum. Jadi yang antum harus perhatikan di sini, pengertian kalam sudah bisa dimengerti. Kemudian antum mengerti lagi tentang kalam paling sedikit terbentuk dari dua isim atau isim dan fi'il. Yang dua isim itu memiliki empat bentuk. Yang empat bentuk ini pembahasannya sebetulnya pembahasannya nanti di pembahasan fi'il dan afan, pada pembahasan mubtada khobar dan fa'il atau naibul fa'il. Nah, itu ada pembahasan tentang ini. Nah, kemudian bisa berupa fi'il dan isim yang memiliki dua bentuk, bisa berupa fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada besok hari ya. Naam. Abu Lukman, ada pertanyaan? Enggak ada. Abu Muhammad. Abu Hudaifi. Abu Isa. Enggak. Naam, kalau enggak ada pertanyaan berarti insyaallah dianggap paham. Kalau ternyata masih ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan lagi